السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Terlanjutkan di halaman 95, ya, melanjutkan pembahasan tentang isim majrur. Majrur karena huruf jar. Ya. Al-majruru biharfil jarri, majrur dengan huruf jar. يجر الاسم إذا وقع بعد حرف من حروف الجر وهي. اسم dimajrurkan apabila terletak setelah salah satu dari huruf jar. Ya. Dan huruf jar itu adalah min. Ya. Min ila hatta fi an ala alba'u allamu alkafu wawul qasami ta'ul qasami rubba mundhu khala ada hasya. Misal contohnya, sirtu minal manzili ilal hadiqati. Aku berjalan dari rumah ke kebun. Al-manzili, ya, al-manzili majrurun, ya, bimin. Majrurun bimin. Wa alamatu jarrihi al-kasrah, dan tanda jarnya kasrah. Ya, al-hadiqati majrurun, ya, bi'ila. Hadiqah majrur dengan ila. Dan tanda majrurnya kasrah. Wa alama tujarrihi al-kasratu. Wa fi ma yali, ya, syarhun mujazun listi'mali kulli harfin min hurufil jarri. Berikut ini, ya, di bawah ini adalah penjelasan ringkas, ya, bagi atau terkait penggunaan setiap huruf dari huruf-huruf jar di bawah ini. Ya. Yang pertama, min, ya, min. Tastamalu lil ibtida'i au lit tab'id. Ya, digunakan untuk permulaan atau menunjukkan sebagian. Ai ma, ya. Yufidu ma'nal juz'i. Aima yufidu makna juz'i, itu menunjukkan makna sebagian. Misal contohnya, kharajtu minal manzili, aku keluar dari rumah. Ini contoh min lil ibtida, untuk permulaan. Contoh yang lain, anfaqtu min nuqudi, aku menginfakkan sebagian uangku. Ini lit tab'id, untuk sebagian. Yang kedua, ila. Tadulu ala intihail ghayati, ya, hatta akhir al ghayati au qabla akhirih, ya, hatta akhir al ghayati au qabla akhiriha. Ila itu menunjukkan kepada akhir, ya, dari suatu tujuan. Ya, maksudnya sampai akhir tujuan atau sebelum tujuan. Contohnya, ya, kita lihat. Mislu, ya, sirtul barihata ila akhiril layli au ila nisfihi. Ya. Aku berjalan, ya, tadi malam. Sirtul barihata ila akhiril layl. Aku berjalan tadi malam sampai akhir malam. Atau ila nisfihi, atau sampai setengah malam. Itu contoh penggunaan ila. Selanjutnya, hatta. Hatta harfu nasbin idha dakhalat alal fi'lil mudari'i wa sayati syarhu dhalika inda dirasati hurufin nasbi. Ya, hatta apabila masuk kepada fi'il mudhari, maka menjadi huruf nasab. Ya. Dan akan datang penjelasannya terkait hal tersebut pada pembahasan huruf nasab. Wa takunu hatta harfa 'athfin aw harfa jarrin idza dakhalat 'ala al-ismi. Dan hatta menjadi huruf ataf atau huruf jar apabila masuk kepada isim. وهي في الحالة الأخيارة تدل على الانتهاء الغاية أي ما كان آخرا، يا ما كان آخرا يا للنهاية. Dan pada keadaan ya akhyar yang terakhir ini, ya maksudnya hatta sebagai huruf atof dan huruf jer, itu menunjukkan kepada berakhirnya suatu tujuan. Maksudnya ya sebagai akana akhiran in nihayati, sebagai akhir dari suatu tujuan. Misal contohnya salamun iya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh salam, selamatan sampai terbit fajar. Maka hatta di sini menunjukkan kepada akhir suatu tujuan, ya keselamatan itu berarti sampai terbit fajar di surat Al-Qadr ayat ke-4. Ya, untuk membedakan penggunaan hatta apakah dia sebagai huruf atof atau sebagai huruf jer, ya semisal contoh kalimat misalnya akal tu samak asama kata hatta ra'sahu, ya misalkan kalimat akal tu samak kata hatta ra'sahu, aku makan ikan, ya aku makan ikan sampai kepalanya. Maksudnya ya, di sana hatta di sana sebagai huruf atof, ya sama-sama mansub asama kata dan ro'sahu, maka kita artikan aku makan ikan sampai kepalanya, maksudnya kepalanya ikut dimakan. Apabila hatta sebagai huruf jer, ya misalnya akal tu sama kata hatta ro'siha, ya aku makan ikan asama kata hatta ro'siha ro'siha, ya. Nah, hatta di sini sebagai huruf jer, maka maknanya berbeda. Aku makan ikan sampai kepalanya, namun kepalanya itu tidak ikut dimakan, ya, karena hatta ro'siha sampai kepalanya. Jadi sampai batas kepalanya, jadi kepalanya tidak dimakan. Tapi kalau akal itu sama kata hatta ro'saha, maka hattanya sebagai huruf atof. Yang bermakna ro'sa mansub, as-samakah juga mansub. Ya bahwasannya kepala ikannya itu ikut dimakan. Tapi kalau hattanya sebagai huruf jer, hatta ro'siha, maka kepalanya tidak ikut dimakan, hanya sampai kepalanya saja, tapi kepalanya nggak tidak ikut dimakan. Selanjutnya huruf jar selanjutnya fi lizarfiyatil makaniyati mislu, ya contohnya fi ini untuk keterangan tempat, ya ar-rajulu fil masjidi, pria itu di masjid. Contoh yang lain, fil kubi maun, di dalam cangkir itu ada air. Ya. Huruf jar selanjutnya an, an untuk an lil mujawizati, untuk melampaui. Ya. Contohnya ibta'id anis syarri, menjauhlah ya dari keburukan. Ya. Ala ya. Ala lil isti'la i mislu, ala untuk posisi yang tinggi. Contohnya Ahmadu ala sutthi, Ahmad di atas atap. Alkitabu ala al-maktabi, buku itu di atas meja. Ya, al-ba'u ba, tasta'malu al-ba'u, ya tasta'mal, ya tusta'malu al-ba'u li al-ghuradi, ya. Li agradi matnu'ati, matnu'ati. Ya, ba digunakan untuk ya tujuan yang banyak, ya. Wa minha, dan di antaranya azzar fiatul makani makaniyatu ai, ya di antaranya adalah keterangan tempat. Ai bima'na fi, maksudnya bermakna dalam. Wal isti'anah, yaitu meminta tolong. Wa ta'wid, untuk penggantian. Ya. Wal iltisaqi, ya wal iltisaqu, ya. Yaitu iltisaq, menempel. Wal qasam, dan sumpah, ya. dan sumpah. Contoh, mislu ijtama'na bil manzili, kami berkumpul di dalam rumah. Ya. Maka alba di sana bermana al-zorfiyah al-makaniyah, zorf makan, terangan tempat. Contoh yang lain, kata batu bil qalami, ya, aku menulis dengan pena. Ya, alba di sana al-isti'anah, ya, untuk meminta tolong, maksudnya dengan pena. Aku menulis dengan pena. Contoh yang lain, ishtaraitu bimi'ati junaihin, ya. Aku membeli, ya, dengan 100 junaih, ya. 100 junaih. Maka alba di sana bimakna, ya, ta'wid, ya. Ya, bimakna ta'wid, ya, untuk penggantian. Jadi mengganti sesuatu yang kita beli dengan 100 junaih. Jadi alba di sini memang, ya, maknanya aghrad, ya, mutanawwi'ah, ya. Jadi tujuannya bisa banyak, ya. Bisa zarf makan, isti'anah, ya, ta'wid. Contoh at-ta'wid. Contoh yang lain, ya, marartu bi Muhammadin, aku berpapasan dengan Muhammad. Maka alba di sini bimana al-iltisaq, ya. Atau menempel, ya. Atau bisa juga bermakna au al-qurb, ya, al-qurb, yaitu bermakna dekat, ya, aku berpapasan dengan Muhammad. Contoh yang lain, billahi lan nufrita fi huquqina, demi Allah kami tidak akan melalaikan hak-hak kami. Maka alba di sana bimakna al-qasam, yaitu sumpah. Selanjutnya, alamu lam lil milki wal syibhil milki walil ta'lili, untuk kepemilikan, menyerupai kepemilikan atau sebab, ya, ta'lil. Mislu contohnya lillahi ma fis samawati wal ardi, ya, milik Allah lah segala yang di bumi dan di langit. Nah, ini contoh al milk, ya. Lam bermakna kepemilikan. Contoh yang lain, dari babun, rumah itu memiliki pintu. Kalam di sana li syibhil milk, menunjukkan menyerupai kepemilikan. Contoh yang lain, ya, jitu li ikramika, aku datang untuk menghormatimu. Maka lam di sana li ta'lil, untuk menunjukkan sebab. Malhudhatun, ya, catatan, ya, idza dakhala harful jarri, apabila huruf jar alam, ya, masuk, ya, ala ismi, ya, mahalli bi al, hudifat al alifu min al, mislu lil milki lid dari. Apabila huruf jar alam masuk ke isim, ya, yang ada alnya, maka alifnya dihapus. Contohnya lil milki lid dari. Maka alifnya itu dihapus, ya. Jadi ketika lam kemasukan masuk kepada isim yang ada alif lamnya, maka alifnya itu dihapus dalam penulisan. Contoh yang lain, huruf jar yang lain, al-kafu litashbihi mithlu, untuk penyerupaan. Contohnya al-mumarridatu kal malaki, ya, perawat itu seperti malaikat. Muhammadun kal asadi, Muhammad itu seperti singa, ya, Muhammad itu seperti singa. Itu penggunaan al-kaf, ya. Contoh yang lain, wawul qasami, ya, huruf waw sumpah, tadkhulu alal muqasami bihi mithlu, masuk kepada pihak atau sesuatu yang dijadikan sumpah. Contohnya, wa haqqika la ukafi annaka, demi hakmu aku sungguh akan mencukupimu. Ya. Namun ini merupakan contoh sumpah yang terlarang. Ya, nanti masuk pembahasan akidah. Contoh yang lain, ta'ul qasami, la tastamalu ila illa ma'alafzil jalalati Allah. Ya, ta'ul qasam tidak digunakan selain ya, kecuali bersama lafuz jalalah Allah. Contohnya, tallahi lan yudhi'al haqqu al mutasiba. Demi Allah, ya, kebenaran tidak akan melalaikan orang-orang yang al-muktasib, orang-orang yang korup. Maka di sana taknya untuk sumpah dan hanya masuk kepada lafaz Allah saja. Contoh yang lain, rubba. Ya, rubba litaklili untuk menyedikitkan, wala tadkhulu illa ala nakiratin, dan tidak masuk kecuali kepada isim nakirah saja. Ini sebenarnya menurut pendapat Ibnu Hisham, ya, huruf ya rubba ini kebanyakan untuk bermakna sering atau banyak, dan terkadang bermakna sekadang atau sedikit dengan adanya indikasi yang menunjukkan makna tersebut. Dan huruf ini hanya bisa masuk ke isim nakirah saja, rubba. Rubba contohnya rubba rojulin, rubba rojulin alimin lakitu. Sedikit lelaki yang berilmu yang telah aku temui. Ya. Contoh selanjutnya mud wa mundu. Wahuma ismani idza waqa'a ba'dahuma fi'lun. Ya. Keduanya adalah isim apabila setelahnya ada fi'il wa harfa jarrin dan huruf ya, dan keduanya menjadi huruf jar idza waqa'a ba'dahuma ismun. Ya. Ketika ya setelahnya terletak isim. Wa yakunani fil halatil akhyarati bimakna min ya. Dan pada keadaan terakhir maknanya adalah min ya, maksudnya pada keadaan terakhir yang setelahnya adalah huruf adalah isim ya. Contohnya mislu ma ra'aituhu mundu yaumil jum'ati. Aku tidak melihatnya sejak hari Jumat. Ya. Aku tidak melihatnya sejak hari Jumat. Maka mundu di sana ya artinya min. Ya. Ya afan maksudnya ya ma ra'aituhu mundu yaumil jum'ati. Aku tidak melihatnya sejak ya, sejak hari Jumat. Ya, maka di sana menggunakan ya mud artinya sejak ya. Bimakna fi. Jadi kalau mundu ya, catatan di sini ya ada diambil dalam kitab Al-Mumti ya. Mud dan mundu itu merupakan is ya isim yang memajrurkan ya huruf yang memajrurkan isimnya. Ya contohnya ma ra'aituhu mundu yaumina ya. Aku tidak melihatnya sejak hari ini. Ketika mundu ya, ketika mundu atau mud ya, ya masuk kepada atau menunjukkan pada makna sekarang, maka mud dan mundu itu bermakna fi, yaitu di dalam ya. Adapun jika yang ya mud dan mundu itu terkait dengan waktu yang lampau, maka mud dan mundu di sana bimakna min atau dari ya, yaitu dari. Contohnya di contoh di mulakhas ma ra'aituhu mundu yaumil jumu'ati ya, maka ini bimakna bimakna min ya. Aku tidak melihatnya sejak hari Jumat, sejak hari Jumat. Selanjutnya khala wa'ada wa hasya. Sabaqal ya sabaqal kalamu in anha inda dirasatil mustasna. Ya, penjelasan terkait khala 'ada hasya sebagai huruf jar ya itu akan datang ya pembahasannya ya telah telah berlalu pembahasannya pada ya pembahasan tentang al-mustasna ya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.